Untuk apa dikenang-kenang nostalgia masa berpacaran? Lebih baik lupakan saja daripada menambah lara. Yang sudah berlalu biarlah berlalu, jangan disesali, jangan ditangisi. Untuk apa dikenang-kenang nostalgia masa berpacaran? Sakit hatiku engkau tinggalkan. Nangis penyesalanmu ingin kau mengulang masa-masa indah. Ludah yang kau buang mana mungkin ku telan. Untuk apa dikenang-kenang nostalgia masa berpacaran? Lebih baik lupakan saja dikenang-kenang nostalgia masa.